melito. Ada di junjung Bangka Belito, kan selalu bisa berbincang, berbanyaklah berteman, Bangka Belitung, Beribu Sembilan. Semoga Ika senang jalan-jalan ke sini. Kami ucapkan terima kasih.